Ini adalah pertemuan ke-25. Ke-25 dalam kajian membaca dan memahami kitab Minhajul Qaribin dari Imam Nawawi dalam fikih Imam Asy-Syafi'i. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. أما بعد قال الإمام العلامة أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى السابع السجود. Baik. Sekarang kita memasuki rukun yang ke-7 setelah 6 rukun yang telah kita bacakan. Itu apa saja? Niat, berdiri, takbir, Fatihah, ruku, i'tidal. Baik. Dan istidlal dengan adanya tuma'ninah. Sekarang yang ke-7 yaitu sujud. Baik, apa batasannya? Wa aqalluhu mubasharatu ba'dhi jabhatihi musallahu. Baik. Wa aqalluhu minimal dikatakan sujud adalah mubasharatu ba'dhi jabhatihi musallahu. Yaitu menyentuhkan sebagian dari dahinya. Menyentuhkan ba'di jabhatihi, sebagian dari dahinya, tempat sujudnya, musalla, tempat sujudnya. Baik. Fa in sajada 'ala muttaqilin bihi jaza in lam yataharrak bi harakatihi. Fa in sajada 'ala muttaqilin bihi. Sekarang ketika beliau membahas masalah jabhatahu, apakah boleh jabhah ini, dahi ini tidak tersentuh langsung dengan tempat sujud, akan tetapi ada penghalang. Nah, beliau sekarang membahas masalah penghalangnya ini. Fa in sajada, seandainya dia sujud ala muttasilin bihi, di atas suatu benda yang berhubungan dengan dia, yang terhubung dengan badannya dia. Bagaimana terhubungnya? Jaza boleh, in lam yataharrak biharakatihi. Boleh sujud di atas benda yang berhubungan dengan dia, terhubung dengan dia, seandainya benda ini tidak bergerak dengan bergeraknya dia dalam sholat. Bagaimana misalnya? Nah, yang tidak boleh seperti misalnya apa? Peci misalnya. Sorban. Ataupun lengan baju. Ya, kita mau sujud, taruh lengan baju di tempat sujud, kemudian kita sujud di atasnya. Ini tidak boleh. Karena ini semua yataharrak biharakatihi, dalam saat kita gerak dalam sholat, dia bergerak. Nah, berarti itu alasannya, karena itu seakan-akan kita sujud di atas tubuh kita sendiri. Seakan-akan ketika sujud, kita taruh tangan kita di tempat sujud. Ini di dalam mazhab Syafi'i memang mereka mengatakan yang namanya sujud wajib menyentuhkan kulitnya. Kulitnya dahi ke tempat sujud. Adapun anggota yang lain tidak perlu, kata mereka. Nanti akan disebutkan di sini. Tidak perlu mubasyarah, tidak perlu secara langsung, boleh ada penghalangnya. Namun kalau sujud tidak mengapa. Baik, ini disebutkan. Baik, kalau begitu bagaimana dengan sajadah? Sajadah kan bisa bergerak juga kalau kita gerakkan. Itu katanya tidak mengapa. Karena itu kita menggerakkan bukan dalam aktivitas sholat. Jadi kita gerakan seperti misalkan di dalam syarah seperti ranjang, sarir, tempat tidur. Yang kalau kita bergerak pun dia akan bergerak, ini tidak mengapa. Begitu juga kalau sesuatu yang di tangan kita, ya, disebutkan seperti ada kayu di tangan kita. Ketika kita mau sujud, letakkan kita sujud di atasnya, boleh. Kenapa? Karena dia bisa sebenarnya munfasil, fi hukmil munfasil, dalam posisi sebenarnya terpisah dari dia, cuma dipegang saja. Beda dengan baju dan sorban. Jadi intinya adalah boleh sujud di atas penghalang menuju ke tempat musola, tempat ke tanah, adalah dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan badannya. Minimal berhubungan apa? Yaitu dia akan bergerak dengan bergeraknya badan dia di dalam sholat. wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi fil adhhar. Sekarang disebutkan di dalam matan wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi, tidak wajib meletakkan dalam ketika sujud, tidak wajib meletakkan kedua telapak tangan, dan juga tidak wajib meletakkan kedua lutut. Wa qadamayhi, juga tidak wajib meletakkan kedua kaki. Bagaimana? Nah, inilah yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya yang wajib itu cuma dahi saja. Maka mereka pun mempermisalkan, bagaimana sih sebenarnya bisa seperti ini? Yaitu kalau ada orang mau sholat, yang di tengah-tengahnya ada tembok. Ketika dia sujud, jadi badannya nggak usah kena. Jadi yang penopang dia adalah tembok yang ada di perutnya. Jadi yang lain tidak kena kecuali dahinya saja. Ini sudah cukup untuk sujud. Menurut yang disebutkan di dalam matan. Cuma qultu al-azhar wujubuhu wallahu a'lam. Qultu, kata Imam An-Nawawi, pendapat yang paling kuat adalah wajib. Karena seperti inilah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sabati azum. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, 7 tulang. Satu jabhah, yang lain adalah jadi wajib. Yang beliau mengatakan seperti ini. Baik. Wa yajibu an yatma'inna. Baik. Wajib untuk tumaknina. Sebagaimana kita syarat terangkan, tumaknina adalah itu agak beda antara dia turun dengan naik, jangan ngeper. Dan juga agar entas kuna otas taqirra a'dha'uhu, tenang dan santai anggota badan ketika setelah berpindah dari posisi ke posisi yang lain, tidak segera diangkat ke posisi berikutnya. Baik. Wa yanala masjidahu thiqal ra'sih. Baik. Wa yanala masjidahu, dan batasan untuk sujud yang tadi mubasyarah meletakkan dahi di tempat sujud di tanah, apa batasannya? Itu bukan batasannya sekarang di sini, yaitu tempat sujudnya ini menerima berat yanala, menerima tempat sujudnya menerima beratnya kepala. Jadi jangan sampai kita menahan, cuma menyentuhkan, misalnya gini tempat sujud, jangan sampai kita cuma menahan. Nah, tidak boleh. Harus benar-benar kepala ini tertopang. Dengan disebutkan dalam syarah, dimisalkan kalau memang ada segumpal kapas, ada sujud di atasnya, jangan penyok. Penyok. Benar-benar penyok. Gara-gara benar-benar Anda tekan dengan kepala. Ataupun kalau Anda letakkan tangan, maka akan terasa tangan ini tertekan oleh kepala. Ataupun kalau kita sujud di atas kasur yang lembut, maka dia akan penyok ke dalam. Nah, itulah yang dinamakan sujud. Jadi kalau cuma sekedar menahan, nyentuh seperti ini enggak cukup. Baik. Jadi itulah yang namanya sujud, harus benar-benar kepala kita ditahan oleh, beratnya kepala kita ditahan oleh tempat sujud kita. Wa alla yahwiya li ghairihi. Nah, ini seperti di rukuk juga. Wa alla yahwiya li ghairihi, jangan sampai dia turun ke sujud dengan tujuan yang lain. Gara-gara kaget, gara-gara ngantuk, akhirnya dia jadikan sujud. Benar-benar harus turun dari i'tidal menuju sujud, ataupun dari duduk menuju sujud, gara-gara ingin sujud. Falau saqata li wajhihi wajaba al-'audu ila al-i'tidali. Nah, contohnya falau saqata li wajhihi, seandainya dia jatuh tersungkur, wajaba al-'audu, maka dia wajib kembali dulu ke posisi i'tidal. Baik, baru dia kemudian berniat untuk sujud. Baik. Wa an tartafi'a asafiluhu ala a'la'ihi a'alihi fil asah. Sebelumnya, kalau saqata li wajhihi, kalau dia tersungkur dari i'tidalnya, maka dia berarti tidak punya niat untuk sujud, maka dia harus kembali lagi ke i'tidal. Nah, sekarang masalahnya, seandainya dia mau turun untuk sujud, namun dikatakan tersungkur. Nah, saya mau sujud ini. Allah. Dikatakan sujud, tersungkur. Apakah saya harus kembali dulu ke posisi tadi? Tidak. Karena sekarang dia sudah berniat mau sujud, walaupun di tengah-tengah bergerak sujudnya dia tersungkur. Kemudian beliau menyebutkan wa antartafi'a asafil asafiluhu. Jadi yang batasannya sujud, yang dinamakannya sujud adalah agar bagian bawah dari tubuhnya asafiluhu, yaitu dari pinggang ke bawah, terangkat ala a'alihi dibandingkan dengan bagian atas tubuhnya. Itulah yang dinamakan sujud. Jadi agar pantat ataupun pinggang ke bawah lebih tinggi posisinya dibandingkan dengan pinggang ke bawah. Jadi kepala memang di bawah dan pinggang dan pantat berada di atas. Inilah dinamakan sujud. Maka disebutkan seandainya ini, kapan posisi ini dikatakan seperti ini? Kalau seandainya dia sujud satu tempat yang lebih tinggi depannya daripada belakangnya. Depannya lebih tinggi daripada belakangnya. Maka enggak apa-apa sujud di atas itu selama masih bagian belakang masih tinggi. Tapi kalau bagian depannya, lantai depannya lebih tinggi, kemudian ketika dia sujud ternyata rata, tidak sah sujudnya. Karena tidak dinamakan sujud. Begitu juga tidak boleh kalau orang sujud dalam bentuk tengkurap. Itu benar-benar dia kubu ala wajihi, itu bukan dalam syarat. Dia benar-benar tengkurap. Kepala dengan pantat lurus. Maka ini tidak dinamakan sujud dan tidak sah sujudnya. Jadi harus bentuknya benar-benar bentuk orang sujud. Nah sekarang beliau, ini tadi batasan-batasan minimal yang baru dinamakan sujud. Sekarang beliau menunjukkan bagaimana sempurnanya mulai dari awal sampai posisi sujud. Yukabbiru lihawiyihi bila rak'in. Dia bertakbir untuk menuju rukuknya dari berdiri tadi bila rak'in, tanpa mengangkat kedua tangan. Beda ketika turun dari rukuk turun ke rukuk dan bangkit dari rukuk ke i'tidal, maka disunahkan untuk mengangkat tangan. Namun kalau turun dari i'tidal ke sujud tidak disunahkan mengangkat tangan. Wa yadh'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa ansahu. Ini yang sempurna beliau katakan, wa yadh'u rukbatayhi, letakkan dulu kedua lutut. Thumma yadayhi, kemudian kedua telapak tangan. Thumma jabhatahu, kemudian meletakkan dahinya. Wa ansahu, dan juga letakkan juga hidung. Ini yang paling sempurna kata beliau. Baik. Wa yaqul Subhana rabbiyal a'la salasan, dan diucapkan zikir Subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Wa yazidul munfaridu, dan bagi orang yang salat sendiri silakan ditambah, silakan memperpanjang sendiri, sedangkan imam dianjurkan untuk memperingan salatnya. Apa yang ditambahkan? Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Seperti doa apa ini? Tuan, seperti doa sujud tilawah. Baik, ini yang dibacakan di dalam sujudnya. Ditambahkan dari Subhana Rabbiyal A'la. Baik. وَيَضَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. Nah, kemudian posisinya bagaimana? Posisinya seperti posisi ketika takbir, tangannya. Yaitu letak tangannya ini sejajar dengan bahunya. Baik. وَيَنْشُرُ أَصَابِعَهُ مَغْمُومَةً لِلْقِبْلَةِ. Kemudian yanshuru, jangan sampai jari-jari kakinya di kepal, benar-benar dibentangkan. Bagaimana? Apakah direnggangkan atau dirapatkan? Beliau mengatakan وَيَنْشُرُ أَصَابِعَهُ, dibentangkan jarinya, jangan sampai digenggam. مَغْمُومَةً, dan rapat, tidak dilonggarkan, tidak direnggangkan, lil qiblah, untuk menghadap ke kiblat. Wa yufarriqu rukbatayhi, dan dilonggarkan, direnggangkan antara dua lututnya. Ada dalam syarah disebutkan qadra shibr, yaitu sebatas ya minimal dengan satu jengkal. Wa yarfa'u batnahu an fakhiraihi, dan mengangkat perutnya agar tidak rapat dengan pahanya, agar tidak nampak kayak orang yang kambing sampai istilahnya mengkerut seperti itu. Jadi benar-benar ada posisi sujud. Baik. Wamirtaqaihi an jandaihi, dan kedua sikunya dilonggarkan dari kedua sisi badannya. apa ini namanya ini? Lambung. Kedua nama lambungnya ini. Sip. Di ruku'ihi wa sujudihi. Dilakukan seperti ini yang melonggarkan, merenggangkan kedua sikunya dari kedua tulang rusuknya ini adalah ketika sujud dan juga ketika ruku'. Asal ketika ruku' masih tetap lurus antara punggung dengan leher dengan kepala. Wa tadhummul mar'atu wal khunsa. Adapun perempuan disebutkan di sini bahwasanya bentuknya, bentuk sujudnya agak beda. Kalau tadi benar-benar longgar, benar-benar nampak beda antara tangan dengan rusuk, memang benar-benar nampak beda antara perut dengan paha. Nah, kalau perempuan, karena tabiatnya perempuan adalah tertutup dari laki-laki, maka disuruh mengkerut. Jadi benar-benar yang tadi dilonggarkan semua, kalau perempuan dihimpitkan semua. Yang sikunya dihimpitkan ke tulang rusuk, yang perut dihimpitkan ke paha. Tujuannya apa? Alasannya adalah wakana astar laha, lebih nampak tertutup bagi dirinya. Kalau laki-laki tidak apa-apa menampakkan ini semuanya. Dan dipraktekkan juga seperti ini bagi orang yang khunsa, apa transgender ya dinamakan. Jadi yang tidak jelas laki-laki atau perempuannya untuk ikhtiyat ini. Nah, cuma dalam syarah disebutkan, dalam syarah Tuhfah disebutkan, ada hadisnya menerangkan tentang seperti ini, cuma hadisnya munqati. Ya, cuma hadisnya tidak sahih, disebutkan hadisnya munqati. Diterangkan bahwa posisi perempuan beda dengan posisi laki-laki, harus benar-benar dia kayak satu, tidak ada terbentuk tubuhnya. Baik. Baik, sekarang rukun yang ke-8 yaitu duduk al-julus baina sajdataihi mutmainnan, yaitu duduk di antara dua sujudnya dan harus mutmainnan, tidak boleh ngeper lagi, harus benar-benar sampai ke posisi duduk dan santai duduknya, tenang, baru kemudian dia berpindah ke posisi yang lain. Nah, begitu juga sepertinya tidak. Wajib agar tidak dimaksudkan bangun dari rukuknya untuk duduk, ada tujuan yang lain. Gara-gara terkejut, gara-gara kaget melihat sesuatu di depan, tapi benar-benar dia bangkit untuk duduk. Nah, sekarang beliau menyebutkan permasalahan ini, bahwasanya dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan rukun i'tidal dengan rukun duduk itu adalah rukun yang pendek. Tidak boleh diperpanjang. Beliau mengatakan wa alla yutawwilahu, jangan sampai diperpanjang duduk. Walal i'tidal juga jangan diperpanjang, karena beliau dalam pendapat Syafi'i bahwasanya ini posisi sebagai pemisah antara dua rukun. Pemisah antara rukuk dengan sujud yang tidak. Pemisah antara dua sujud, duduk. Maka jangan diperpanjang. Apa batasan panjangnya? Dalam syarah disebutkan, fa'in awtala fawqa qadril fatihah. Seandainya di dalam yang tidak diperpanjang posisi berdirinya di atas kadar batasan membaca Al-Fatihah, ataupun posisi duduknya diperpanjang di atas batasan membaca tasyahud, maka dan dia tahu aliman amidan, sengaja dan dia tahu hukumnya, tidak boleh, maka batal salatnya. Disebutkan di dalam syarah Al-Minhaj seperti ini. Baik, sekarang bagaimana sempurnanya posisi kita bangun dari sujud menuju duduk. Baik. Dia dari sujud, dia bangkit dengan mengucapkan Allahu Akbar, kemudian duduklah muftarishan, iftirash. Bagaimana posisi duduk iftirash? Baik. Mana tadi iftirash? nanti disebutkan bentuk iftiras ya. Wa yusannu fil awal iftiras fa yajlisu 'ala ka'. Nanti di rukun yang berikutnya akan diterangkan bagaimana iftiras. Yaitu meletakkan kedua telapak tangannya qariban min rukbataihi, dekat dari lututnya. Nah, jadi letak di atas lututnya. Wa yansyuru asabi'ahu, dan jangan digenggamkan, akan tapi dibentangkan seluruh jari jemarinya. Kemudian qailan, yang diucapkan di dalam zikir yang diucapkan adalah baik, untuk hafal ini. Kita terbolak-balik. Baik. Kemudian kemudian sujud lagi seperti posisi sujud yang tadi, yang pertama. Dan pendapat yang masyhur, pendapat yang kuat di antara dua pendapat Imam Syafi'i, bahwasanya disunnahkan duduk khafifah, duduk yang sebentar saja, yang dinamakan dengan duduk istirahat, ba'da sajdatis tsaniyah, setelah sujud yang kedua, fi kulli raka'atin yaqumu anha, di setiap rakaat yang dia akan bangun ke rakaat berikutnya tanpa adanya duduk tahiyat, duduk tasyahud, yaitu dari rakaat pertama dan rakaat ketiga di dalam salat rubaiyah. Baik, seperti inilah rukun yang ke-8. Kita beranjak rukun yang ke-9. Nah, beliau mengumpulkan rukun yang ke-9, ke-10 dan ke-11 semuanya di dalam satu ucapan karena dalam satu perbuatan. Cuma di dalamnya ada 3 rukun. Apa saja? At-tasyahud. At-tasyahud artinya ucapan ya. Bukan amalan nanti. At-tasyahud adalah ucapannya. Apa yang dibacakan nanti disebutkan. Wah. Nah, ini baru perbuatannya. Berarti yang rukun ke-9 adalah membaca tasyahud. Rukun ke-10 adalah duduk tasyahud. Berarti intinya tidak boleh tasyahud sambil berdiri. Sebagaimana di dalam membaca Al-Fatihah ataupun rukun salat, kalau mampu pertama berdiri. Berarti kalau at-tasyahud, kalau mampu duduk. Tidak boleh kalau mampu dia tasyahud sambil berdiri. Jadi karena duduk itu rukun di dalam salat, duduk untuk tasyahud. Baik, rukun yang ke-11 adalah membaca salawat di dalam tasyahud tersebut. Tasyahud ada sendiri, salawat ada sendiri. Jadi kalau tasyahud itu cuma sampai dengan wa'ala ibadillahi sholihin. Tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian baru ada salawat. Jadi terpisah antara tasyahud dengan salawat. Nah, tasyahud wajib, salawat wajib. Nanti disebutkan di mana yang diwajibkan ini. At-tasyahhudu wa qu'uduhu in 'aqadahuma salamun wa ruknani. Nah, karena di dalam salat ada 2 kali tasyahud pada umumnya. Beliau mengatakan fat-tasyahhudu wa qu'uduhu, tasyahud dan duduk untuk tasyahud, in 'aqibahuma salamun, kalau setelah ada tasyahud ini adanya salam, berarti tasyahud yang terakhir. Wa ruknani, maka ini adalah rukun. Berarti yang rukun tasyahud keberapa? Yang terakhir. Baik. Beliau tidak menyebutkan tasyahud akhir atau tasyahud yang kedua. Gara-gara ada sholat yang tidak ada tasyahud pertama. Jadi intinya adalah tasyahud yang setelahnya ada salam. Itu hukumnya rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Wa illa, kalau bukan yang seperti ini, berarti tasyahud yang di awal, kalau ada 2 tasyahud, maka dia cuma sunnah. Nanti akan kita lihat bentuk-bentuk pernamaan sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i. Baik. Dan dia cuma sunnah. Baik. Bagaimanapun cara dia duduk, boleh untuk duduk tasyahud. Sebagaimana bolehnya dia duduk di dalam pengganti berdiri. Yang penting apa? Yang penting ada duduk. Baik. Adapun apa yang afdolnya? Walisannu fil awal. Nah, tadi katanya duduk bagaimanapun terserah, yang penting duduk. Namun yang paling afdal adalah yusannu, disunnahkan fil awal tasyahud yang pertama al-iftiraj, duduk iftiraj. Bagaimana posisinya? Saya jadi ala ka'bi yusarif. Yusrahu. Yusrahu. Wa yaqibu yumnahu wa yadau atrasa asabi'ihi lil qiblati. Baik. Yaitu kita duduk di atas mata kaki yang kiri. Berarti kalau duduk di atas mata kaki berarti kaki yang kiri harus direbahkan. Telapak kaki yang kiri harus direbahkan. Maka kita duduk di atas mata kaki yang dalam, bukan mata kaki yang luar ya. Mata kaki yang dalam. Kemudian wayansibu yumnahu. Maksudnya kemudian ditegakkan telapak kaki kanannya. Telapak kaki kiri diduduki. Kaki kiri diduduki, kaki yang kanan ditegakkan. Baik. Wa yad'u atrafa asabi'ihi lil qiblah dan ujung jari jemarinya diarahkan ke arah kiblat. Itulah posisinya seperti ini. Ini posisi duduk iftirash yang juga dilakukan di antara dua sujud. Namun kalau mutasyahud nanti ada posisi untuk telunjuk nanti disebutkan. Nah, pada rukun yang terakhir pada duduk tasyahud yang terakhir adalah duduk tawarruk. Bagaimana posisinya? Seperti iftirash. Bedanya? Lakin yukhriju yusrahu min jihati yaminihi wa yusdiqu walikahu bil ardh. Baik. Akan tetapi yang tadi kalau iftirash kaki kiri diduduki, sekarang dikeluarkan. Dikeluarkan melalui arah kanan. Berarti dia ke bawah kaki kanan. Kemudian pantatnya duduk di atas tanah secara langsung, tidak menduduki kakinya. Dan inilah duduk tawarruk yang sering kita insyaallah kita praktekkan di rakaat terakhir di salat kita. Baik. Wal aqwa yastaritul masbuq wat tahi. Wal aqwa, pendapat yang paling kuat adalah orang yang masbuk di rakaat terakhir imam sedangkan dia masih harus menambahkan rakaat, maka dia duduk istirash. Begitu juga orang yang lupa dalam sholatnya, yang akan ada sujud sahwi setelah tasyahud, maka dalam tasyahud terakhirnya dia duduk istirash. Kenapa ini semua? Kenapa? Karena duduk istirashlah yang gampang kita untuk bergerak ke posisi berikutnya. Karena dia masih kita duduk di atas kaki. Ini alasannya. وَيَضَعُ فِيهِمَا dan di dalam kedua tasyahud itu, tasyahud pertama dan tasyahud kedua, وَيَضَعُ يُسْرَهُ dia meletakkan tangan kanannya عَلَى طَرَفِ رُكْبَتِهِ di atas hampir-hampir mendekati lututnya, jadi tidak di atas lutut, berarti dia akan ke depan seperti ini. Nah, ini lutut dia tidak seperti ini, nah, hampir pada posisi ujung lututnya. Mansyuratal asabi'ihi bila dhamm. Ini tangan kiri ya, tangan kiri. Diletakkan tanpa harus digenggam. Oke, tanpa harus digenggam. Ini disimpan di dalam matan. Namun Imam Nawawi merajikan harus di enggak. Itu maksudnya gini. Ya, dirapatkan. Bukan menggenggam ya, yaqbil. Dirapatkan. Baik. Yang pertama berkata tadi enggak usah dirapatkan seperti ini saja. Kalau Imam Nawawi mengatakan dirapatkan. Baik. Karena beliau mengatakan di sini disyarah disebutkan li'anna tafrijaha yuzilul ibham 'anil qiblah. Karena kalau kita tidak dom seperti ini, diletakkan di atas kaki, berarti irah ibhamnya menghadap ke selain kiblat. Namun kalau kita dom seperti ini, kalau kita gabungkan, rapatkan, maka jari jempol akan menghadap kiblat. Namun kalau kita tidak rapatkan seperti ini, maka jari jempol tidak menghadap ke kiblat. Itu alasannya. Baik, ini adalah sampai di sini dulu yang kita sampaikan di dalam rukun yang ke-9, 10, 11 di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan besok pagi ya, nanti malam libur. Allah taala alam. sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.